Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Para pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini, pagi hari-hari Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian yang membedah buku yang ditulis oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yaitu buku yang berjudul Mulia dengan Manhaj Salaf. Dan pada kesempatan kali ini kita masih berada di pembahasan tentang dalil-dalil yang menyatakan wajibnya bagi setiap muslim untuk mengikuti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dalil yang ke-20 halaman 88. Dalil yang ke-20 adalah Quran surat Al-Fath ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dhalika mathaluhum fit tawrah wa mathaluhum fil injil كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang membersamainya di mereka memiliki sikap keras tegas kepada orang-orang kafir dan penyayang terhadap sesama mereka. Kalian akan melihat mereka akan banyak sukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat yang diungkapkan dalam kitab Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar. Menjadi besar dan tegak, lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebaikan di antara mereka berupa ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala dalam sifat ini mengabarkan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, Muhammadur Rasulullah. Sehingga Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Tidak boleh disembah, tidak boleh ditujukan doa kepadanya, karena Muhammad adalah utusan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menyikapi beliau seperti orang-orang Nasrani menyikapi Nabi mereka, menyikapi Musa, Isa alaihissalam. Nabi mengatakan, la tatruni kama tatrutin Nasara Isa bin Maryam. Janganlah kalian menghormatiku, mengagungkanku berlebihan seperti orang-orang Nasrani mengagungkan Isa, sampai menganggapnya sebagai bagian dari sebagai Tuhan, sebagai salah satu di antara tiga Tuhan yang mereka yakini. Kemudian beliau mengatakan yang artinya, dan sesungguhnya saya adalah hamba dan utusan Allah SWT. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah yang menyampaikan risalah Allah kepada umat ini. Kemudian Allah menceritakan tentang sifat orang-orang yang bersama dengan Rasulullah ini. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Yang bersamanya, orang-orang yang bersama, yang bersahabat, menjadi sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang-orang yang memiliki sifat tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, namun mereka sangat penyayang terhadap sesama mereka. Inilah sifat muamalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang walladzina ma'ahu, ketika Allah mengatakan siapa yang dan bersamanya, yang membersamainya. Tentu saja yang membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang paling dekat dalam hal ini adalah yang bersama dengan Nabi dalam secara kehidupan, ya. Ya, demikian juga, ya, secara fisik mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun juga bisa dimaknai ayat ini, ya, setiap orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang paling pertama, yang paling lekat, yang paling dekat kebersamaannya dengan Nabi adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hidup sezaman dengan Nabi, ada kontak fisik dengan Nabi, ada interaksi, melihat langsung, berguru langsung kepada Rasulullah SAW adalah para sahabat Nabi SAW. Sifat mereka adalah tegas kepada orang-orang kafir. Dalam masalah kekafiran, dalam masalah kekufuran, mereka tidak ada toleransi, ya, bersikap tegas kepada orang-orang kafir, ya. Dalam masalah prinsip, maka mereka tidak ada toleransi dalam masalah prinsip beragama. Ya. Adapun dalam masalah muamalah, dalam masalah muamalah duniawi, maka Islam memerintahkan kepada kita untuk bersikap baik, ya, bersikap baik kepada siapapun, ya, termasuk juga kepada orang-orang kafir. Ya. Namun tentu saja ketika seorang berinteraksi dengan orang-orang kafir, seorang mukmin dalam hatinya tetap harus ada kebencian terhadap kekafirannya, ya. Yang sampai kemudian itu menjadikan dia ridha, ya, dengan kekufuran yang ada padanya. Tetap dia kebencian dalam hatinya terhadap kekufuran itu harus tetap ada. Syidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada orang-orang kafir dan sayang terhadap sesama mereka. Ini orang-orang yang bersama Nabi itu seperti ini sifat mereka, bukan sebaliknya, ya. Tegas kepada sesama Muslim, ya, tegas sesama Muslim, tapi begitu penyayang kepada orang-orang kafir, ya, seperti itu. Ini sifat mereka, sifat yang Allah ceritakan tentang mereka berkaitan dengan muamalah bersama manusia, ya. Syidda walal kuffar ruhama ubainahum. Tegas kepada orang-orang kafir dan penyayang terhadap sesama mereka. Adapun sifat mereka kepada Allah, kepada Tuhan mereka, Allah katakan tarahum ruk'an sujjada. Mereka itu banyak rukuk dan banyak sujud. Artinya banyak ibadah. Mereka banyak melakukan ibadah. Jadi tidak hanya hablum minan nas. Tidak hanya hubungan dengan sesama manusia saja yang dipelihara, tapi juga mereka hubungannya dengan Allah ini yang paling pertama, yang paling utama, mereka bangun dengan sangat baik. Tarahum ruk'an sujjada. Mereka, kamu melihat mereka banyak rukuk dan banyak sujud. Artinya banyak melakukan salat, ya. Karena salat adalah ibadah yang paling agung. Artinya mereka banyak melakukan ibadah. Allah sebutkan di sini salat karena salat adalah ibadah yang paling agung. Dan Allah sebutkan di sini hanya rukuk dan sujud saja. Karena rukuk dan sujud adalah rukun yang paling besar dalam ibadah salat, ya. Ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka melakukan perbuatan baik itu semua, melakukan muamalah yang baik, ruhama ubainahum, saling penyayang terhadap sesama muslim, tidak gontok-gontokan, ya. Menyebarkan salam, saling memaklumi, mudah memaafkan, ya, sesama muslim, dan tegas kepada orang-orang kafir. Demikian juga ketika mereka beribadah kepada Allah berkaitan dengan hablum minallah, ini mereka lakukan tidak, bukan karena kepentingan apapun kecuali hanya satu kepentingan, yaitu ia bertaghuna fadlam minallah, yaitu mengharapkan pahala dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah mereka terdapat tanda-tanda bekas sujud. Apa yang dimaksud dengan tanda-tanda bekas sujud di sini? Jelaskan dalam kitab ini, ya, bahwa yang dimaksud adalah tanda kekhusyuan dan sikap tawadu. Ya. karena baiknya ibadah mereka, baiknya akhlak dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada makhluk sampai tampaklah dalam wajah mereka itu tanda-tanda ibadah, ya. Cahaya, ya, tanda-tanda cahaya iman, cahaya ketakwaan itu tampak dalam wajah mereka. Ini yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Pada wajah mereka terdapat tanda-tanda ibadah, kekhusyuan, tawadhu, ya. Sebagaimana ditafsirkan oleh beberapa ulama tafsir. Di antaranya Imam Mujahid rahimahullahu taala. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau menafsirkan makna ayat ini, maksudnya adalah tanda yang baik, yaitu sifat yang baik, akhlak yang baik itu tampak dari wajah mereka, ya. Sehingga ayat ini bukan kita maknai secara tekstual, ya. Artinya disimpulkan anjuran untuk membuat bekas di jidat, ya, bukan itu, ya. Tapi maknanya sebagaimana ditafsirkan oleh para ahli tafsir Ibnu Abbas, Mujahid dan lain sebagainya, itu adalah maksudnya adalah tanda ibadah tampak dalam wajah mereka. Ini menunjukkan bahasanya ibadah itu meskipun kaitannya dengan takwa, ya, ibadah itu kaitan dengan takwa dan takwa itu di hati, ya. Ini menunjukkan bahasanya takwa yang berada dalam hati ini akan ada tanda yang tampak, ada yang akan ada tanda yang tampak yang bisa dilihat oleh mata kita, yaitu berupa cahaya di wajah seseorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cahaya di sini bukan berarti kemudian wajahnya hidup, bukan, ya. Wajahnya keluar cahaya. Maksudnya adalah orang ketika memandangnya itu nyaman, ya. Wajahnya putih ya nyaman, yang kulit hitam ya nyaman dipandang. Ya, berinteraksi dengannya nyaman, bermuamalah dengannya nyaman. Ya. Ini namanya, inilah yang disebut dengan tanda-tanda kebaikan tersebut. Sehingga ini bukan berarti anjuran untuk membuat bekas di dahi ataupun di jidat, ya. Bahkan ini dinilai tercela oleh para ulama. Ya, seperti ini adalah tercela karena itu bisa menjadikan seorang riya, ya, bangga. Ya, ini jadi bukan suatu yang dianjurkan. Tapi kalau itu muncul dengan sendirinya, maka itu tidak masalah. Tapi kalau menyengaja, maka ini tanda bahwa dia, yang pertama kemungkinannya dia salah faham terhadap ayat ini. Kemudian yang kedua, tanda bahwasanya dalam hatinya ada penyakit, ya. Supaya disebut sebagai orang yang banyak sujud, ya, untuk riya, ya, untuk ujub dengan apa yang dia lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, inilah sifat-sifat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah menyebutkan di kelanjutan ayat, "Dzalika mathaluhum fit Taurah." Itulah sifat yang Allah sebutkan dalam Taurat tadi, ya. Simahum fi wujuhim dan seterusnya tadi yang sebelumnya juga, dalam wajah mereka terdapat tanda-tanda sujud, kemudian juga mereka tegas kepada orang kafir, santun dan cinta sayang kepada sesama muslim. Ini telah Allah sebutkan dalam kitab Taurat, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi sebelum mereka tercipta di dunia ini, Allah sudah ceritakan tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan betapa mulianya mereka ini. Ini di Taurat. Kemudian dalam Injil, sifat yang Allah sebutkan dalam Injil, mereka itu kazar'in akhraja syatahu fa'azarahu. Mereka itu bagaikan biji yang memunculkan tunasnya, lalu kemudian biji itu tumbuh besar, mengeluarkan ranting-ranting yang menjulang. Fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibuhu zurra'a, menjadikan takjub para petani, ya, karena takjub keindahan tanaman tersebut. Liyaghidha bihimul kuffar, untuk membuat benci orang-orang kafir. Allah jaga orang-orang beriman ini. Allah jaga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan diberikan kemuliaan di dunia ini saja, tidak hanya di akhirat. Di dunia pun mereka dimuliakan oleh Allah, sampai-sampai membuat orang-orang kafir mereka benci dengan apa yang ada dalam orang-orang beriman, kebahagiaan yang ada dalam kebahagiaan yang tampak dari kehidupan orang-orang yang beriman, membuat orang-orang kafir semakin sempit hidup mereka, ya, semakin membuat mereka dengki, semakin membuat mereka benci, ya. Dan itu sudah semacam siksaan untuk orang kafir. Ketika melihat kejayaan umat Islam, ya, kemuliaan yang ada pada umat Islam, maka ini menjadikan mereka benci, mereka apa, sempit dadanya, ya, dan seterusnya marah. Ini bagian dari pada siksaan mereka. Orang-orang, ada orang-orang yang beriman, kebahagiaan yang mereka rasakan di dunia adalah kebahagiaan yang benar-benar kebahagiaan yang hakiki. Yang adalah kebahagiaan yang mengundang rahmat Allah SWT. Apalagi kebahagiaan yang mereka rasakan di akhirat nanti. Ya. Inilah sifat yang Allah sebutkan dalam Injil. Kemudian Allah menyebutkan janji yang Allah janjikan kepada para sahabat ini. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihat. Dan Allah telah janjikan orang-orang beriman dan orang-orang yang beramal soleh di antara mereka, yaitu di antara para sahabat Nabi SAW, berupa maghfiratan, ampunan, wa ajrun azima, dan pahala yang besar. Allah telah jamin ampunan untuk para sahabat Nabi SAW atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya. Para pendengar di Muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalil yang ke-21 tentang wajibnya bagi kita untuk mengikuti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Quran surat Al-Waqi'ah ayat 10. Al-Waqi'ah ayat 10. Allah berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun," dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu dimasukkan ke dalam surga. Yang pertama kali beriman, yang pertama kali mendahului setiap kaum muslimin dalam beriman, merekalah yang berhak pertama kali memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka ini? Banyak sekali penafsiran para ulama, ya, yang menjelaskan. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menjelaskan makna ayat tersebut adalah orang-orang yang pertama kali hijrah, orang-orang yang pertama kali berhijrah. Ya, mereka itulah yang akan pertama kali dimasukkan ke dalam surga. Ya. Kemudian juga Imam sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau juga menafsirkan yang dimaksud adalah mereka adalah orang-orang yang paling dahulu menghadiri sholat lima waktu, ya, orang-orang yang paling dahulu mengerjakan sholat lima waktu. Demikian juga Imam Mujahid rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka orang-orang yang paling dahulu berjihad dan yang pertama kali berangkat menuju sholat berjamaah. Itulah sabiqun as-sabiqun. Yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga adalah mereka ini. Penafsiran yang lain, ahli tafsir yang lain, yaitu Muhammad bin Sirin mengatakan yang dimaksud adalah orang-orang yang pernah sholat menghadap dua kiblat. Ya. Menghadap dua kiblat, ya, siapa yang pernah merasakan sholat dengan dua kiblat, ke Baitul Maqdis dan ke Ka'bah, tentu saja sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Sa'id bin Jubair menafsirkan yang dimaksud adalah orang yang paling dahulu menuju taubat dan amal kebaikan, yang paling bersegera ketika bertaubat jatuh dalam dosa, bersegera bertaubat kepada Allah, mereka lah akan segera juga menuju surga Allah SWT, yang paling didahulukan untuk masuk surga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, ya, dan bersegeralah kalian dalam menggapai ampunan Tuhanmu, ya. Wa jannatin, dan surga yang seluas langit dan bumi. Kemudian inilah beberapa penafsiran para sahabat, para ahli tafsir berkaitan dengan ayat wassabiquna as-sabiqun. Orang-orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga adalah mereka yang paling dahulu beriman. Ya, dan kalau kita simpulkan bahwa penafsiran-penafsiran para ulama ini ternyata, ya, tidak lepas daripada, tidak keluar daripada makna sahabat, ya. Jadi maksud dengan ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ke-22, dalil yang ke-22 adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 10. Allah berfirman, "La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, ulaika a'dhamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu." Wa kullu wa'adallahu al-husna wallahu bima ta'maluna khabir. tidak sama. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kalian dan berperang sebelum penaklukan Mekah, mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan orang yang menjanjikan kepada masing-masing mereka, dan Allah telah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik berupa surga, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Mengenai firman Allah ini, yaitu Allah mengatakan tidak sama orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah di antara kalian dan berperang yang berperang sebelum penaklukan kota Mekah. Dijelaskan siapakah yang dimaksud dengan siapakah orang yang dimaksud dalam ayat ini? Itu orang yang lebih baik pahalanya, pahala sedekahnya dan pahala jihadnya, ya, pahala jihadnya daripada orang yang berjihad dan apa bersedekah setelah Fathu Makkah, ya, setelah Fathu. Yang dimaksud dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, maksudnya adalah tidak sama antara orang yang berinfak pada waktu sebelum penaklukan kota Makkah dengan orang yang tidak berinfak pada waktu itu. Karena sebelum penaklukan kota Mekah, keadaannya yang dialami sangat sulit sekali. Tidak ada yang beriman pada saat itu, kecuali orang-orang yang benar-benar kuat imannya. Sedangkan setelah penaklukan kota Mekah, Islam muncul dengan penuh gemilang, dan orang-orang pun datang berbondong-bondong masuk agama Allah. Oleh karena itu, Allah berfirman yang artinya, mereka lebih tinggi derajatnya. Ula'ika a'zamu darajatan. Mereka itu lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Dan Allah menjanjikan kepada masing-masing mereka balasan yang lebih baik, yaitu berupa surga. Ya. Jadi ayat ini menerangkan kepada kita tentang perbedaan pahala yang didapatkan oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan amalan jihad dan amalan berinfak, mendonasikan harta untuk kepentingan dakwah. Untuk kelancaran agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang berinfak sebelum Fathu Mekah dan ada yang berinfak setelah Fathu Mekah. Maka Allah katakan di sini, yang berinfak sebelum, berinfak demikian juga berjihad sebelum Fathu Mekah, ulaika a'zamu darajatan, mereka lebih tinggi derajatnya, lebih besar pahalanya. Mengapa? Karena sebelum Fathu Mekah Islam masih lemah, ya, Islam masih lemah, yang masuk Islam sedikit. Itu pun orang-orang lemah. Tokoh-tokohnya masih banyak yang musyrik, yang kafir. Di ketika Nabi SAW 13 tahun dakwah di Mekah, itu sangat prihatin, sangat sabar, ya, sedikit sekali pendukungnya, ya, Islam sangat lemah sekali, ya. Maka orang yang berinfak ketika itu penuh perjuangan, ya. Beriman ketika itu sangat, ya, perjuangannya dan pengorbanannya sangat berat, sehingga mereka mendapatkan pahala yang lebih besar. Karena besar dan kecilnya pahala dalam ibadah itu berbanding lurus, di samping dengan ikhlas, keikhlasan juga berbanding lurus dengan pengorbanannya, ya. Sebesar apa pengorbanannya, sebesar apa capeknya, lelahnya ketika dia melakukan ibadah, maka sebesar itu pula pahala ibadah yang akan Allah berikan kepadanya. Ya, Allah Maha Adil, ya. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu seimbang, sesuai dengan perbuatan, ya. Bahkan balasan yang Allah berikan itu lebih baik daripada amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Berbeda dengan mereka yang berinfak mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah peristiwa Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Maka ketika itu Islam sudah kuat, ya. Kemudian banyak orang masuk Islam. Ya, sampai-sampai Allah ceritakan kisah ini dalam satu surat khusus, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan al fath, yaitu Fathu Makkah, ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kalian melihat orang-orang masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, banyak bertasbih dan istighfarlah kalian kepada dengan menyebut nama Tuhanmu. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Manusia masuk dalam agama Allah berbondong-bondong, Islam itu kuat, Ya, sampai-sampai ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, itu orang-orang kafir Quraisy, mereka menyerahkan diri mereka kepada Nabi, pasrah, ya, tokoh-tokohnya semua pasrah. Ya, tanpa perlawanan sedikit pun. Ya. Saking kuatnya dan banyaknya pasukan kaum muslimin ketika itu. Sampai diceritakan bahwasanya ketika itu semua kabilah Arab, jazirah Arab itu masuk Islam semuanya, ya. Peristiwa Fathu Makkah di tahun yang terjadi peristiwa Fathu Makkah itu dinamakan dengan Amul Wufud, ya, kalau enggak salah 9 Hijriah, ya. 9 Hijriah. Tahun 9 Hijriah itu dinamakan Amul Wufud kalau enggak salah itu. Tahun banyak tamu, Nabi banyak menerima tamu. Al-Wufud ini tamu yang berkunjung. Karena saking banyaknya kabilah jazirah Arab yang mendatangi Nabi untuk menyatakan keislaman mereka. Maka ketika itu Islam sudah kuat, sehingga pengorbanan untuk berinfak, untuk berjihad itu tidak seberat sebelum peristiwa Fathu Makkah. Ya. Dari sini para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita bisa menyimpulkan pesan hikmah bahwa seorang yang berjuang, ya, berjuang dengan hartanya ataupun dengan tenaganya, dengan pikirannya, untuk merintis sebuah lembaga dakwah, kegiatan dakwah, masjid atau apapun, maka itu pahalanya lebih besar, ya, daripada orang yang berdonasi ataupun berinfak, kontribusi setelah sebuah lembaga ini, sebuah masjid ini sudah menjadi besar, ya, sudah menjadi sudah dikenal, sudah menjadi besar, ya, dirasakan manfaatnya lebih banyak orang. Karena merintis itu tentu saja, merintis itu seperti yang dikatakan oleh pepatah, ya, merintis itu menangis, merintis itu merintih, ya. Namanya merintis itu berat, maka pengorbanan itu menghasilkan pahala yang besar juga. Semakin besar pengorbanan, maka semakin besar juga pahala yang akan didapatkan. Nah, ini kesempatan bagi kita semuanya untuk membantu lembaga-lembaga dakwah yang saat ini barangkali sedang perintisan, ya, sedang merintis. Nah, kesempatan ini bagi kita untuk meraup pahala yang besar, lebih besar yang akan didapatkan daripada orang-orang yang membantu berinfak ketika sebuah lembaga dakwah, kegiatan dakwah itu sudah menjadi besar. Para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah mengatakan, ya, wa kullu wa'adallahu al-husna, dan masing-masing keduanya telah Allah janjikan al-husna, wallahu bima ta'amaluna khabir, dan Allah maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Apa yang dimaksud dengan al-husna ini? Yang dimaksud dengan al-husna yang dijanjikan Allah untuk keduanya adalah surga, al-jannah. Al-husna di sini makna adalah al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga masing-masing sahabat Nabi tadi yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan yang berinfak setelah penaklukan kota Makkah, maka mereka keduanya mendapatkan jaminan surga, ya, dari Allah SWT. Ini dalil bahwasanya para sahabat Nabi semuanya, baik kaum muhajirin maupun kaum ansar, mereka telah dijamin oleh Allah SWT masuk surga. Ya. Ini dalil bahasanya mereka telah dijamin oleh Allah masuk surga. Ada yang jaminannya itu jaminan khusus, seperti 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Nabi SAW sebutkan secara khusus dalam satu sabda beliau. Ada yang disebutkan secara terpisah, seperti Ukasah, seperti Bilal bin Abi Rabah, ya, seperti Sa'ad bin Mu'ad, ya, radhiyallahu anhum wa'ardahum. Ya. Tapi secara global juga Allah telah jamin bahasa mereka semuanya, wa kullu wa'adallahu al-husna. Mereka semuanya telah Allah janjikan bagi mereka adalah surga. Maka para pendengar radio muslim rahimani wa rahimakumullah, jika kita ingin mencari teladan dalam beragama, dalam menghamba kepada Allah, adalah kita cari orang-orang yang memang sudah dinyatakan oleh Allah sukses. Ya, sukses dalam menghamba kepada Allah, sehingga mereka layak mendapatkan jaminan surga. Ya, siapakah mereka? Ini mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Ya. Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "An-nasu thalathatun." Manusia itu ada tiga macam. Alimun Rabbani, seorang ulama yang Rabbani, orang yang berilmu. Wa muta'allimun ala sabili najahin. Kemudian yang kedua adalah seorang pencari ilmu yang melalui jalan yang tepat dalam mencari ilmu itu. Dia belajar kepada ulama yang tepat, ya, dengan metode yang tepat, dengan jenjang ataupun level belajar yang rapi, yang tepat. Wahamajun ri'aun atba'u kullu na'in lam yastadi'u binuril ilmi walam yalja'u ila ruknin wathiqin. Yang ketiga adalah orang yang seperti buih, ya. Ya, jenis yang ketiga adalah orang yang seperti buih di lautan. Dia ikut kemana ombak itu berombang, ya, ombak itu mengarah, ya. Terombang ambing seperti terombang ambingnya ombak, ya. Dia tidak diberi petunjuk dengan cahaya ilmu, ya, dan mereka tidak kembali kepada teladan yang kuat, ya, ataupun referensi yang kuat, ya. Ini yang ketiga adalah orang yang tidak mengikuti orang, dia bukan orang seorang pelajar, bukan seorang penuntut ilmu agama. Demikian juga ulama juga bukan, tapi kerjaannya cuma ikut-ikutan saja, ya. Kemana viral, yang sedang viral kemana maka dia ikuti, ya. Yang sedang naik daun mana maka dia ikuti, tanpa memperhatikan apa isinya, ya. Nah, ini pokoknya mengikuti umumnya masyarakat, ikut-ikutan saja. Maka kita jangan sampai menjadi orang yang ketiga ini. Jadilah orang yang pertama ataupun yang kedua. Yang pertama menjadi ulama, kalau enggak mengikuti ulama. Mengikuti ulama. Siapakah para ulama? Ulamanya ulama, ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kalau kita mau mengikuti orang, mengikuti, menjadikan orang itu teladan dalam beriman, dalam beragama kepada Allah, adalah orang-orang yang memang sudah jelas surganya, ya, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan surga, ya, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan orang yang belum jelas surganya, ya. Apalagi saat ini sedang viral orang gila juga dijadikan referensi dalam beragama, ya, dianggap wali, dianggap kekasih Allah. Nah, ini penghinaan kepada Allah, ya. Wali itu adalah orang yang akalnya sehat, akalnya sangat dewasa, ya. Keiman ibadahnya juga bagus, kesuciannya juga bagus, itu wali Allah, ya. Makanya wali Allah yang paling tinggi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang paling bagus ibadahnya, akhlaknya, demikian juga akalnya, ya. Nah, seperti ini. Jadi ayat ini menunjukkan tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, tafsir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan. Halaman 839 diterjemahkan oleh penulis di sini. Maksudnya adalah orang-orang yang masuk Islam berperang dan berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah. Jadi ada yang mengatakan al-fathu, ya, min qablil fathi wa qatal, sebelum al-fathu ataupun setelah al-fathu. Nah, al-fathu di sini maksudnya adalah, ada yang mengatakan fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tanggal 9 Dzulhijjah, 9 tahun 9 Hijriah. Ada yang mengatakan itu adalah peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Nah, ada dua tafsiran, ya. Yang perjanjian Hudaybiyah ini adalah bekal, cikal bakal hijrahnya Nabi ke, kalau enggak salah, ke kota Madinah, ya. Jadi orang yang masuk Islam berperang dan berinfak sebelum perjanjian Hudaybiyah dan setelahnya, semuanya telah dijanjikan surga oleh Allah, dan ini menunjukkan keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Nah, ini. Jadi ayat ini bercerita tentang keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seluruhnya, di mana mereka semuanya mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-23, ya, dalil yang ke-23, firman Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 2. Allah mengatakan huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran, yaitu berupa Al-Quran, dan hikmah, yaitu hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ayat ini menceritakan tentang nikmat yang didapatkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu berupa mereka diutus kepada mereka langsung di tengah-tengah mereka seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan Alkitab, yaitu Al-Qur'an, wal hikmah, dan al-hikmah di sini maksudnya adalah as-sunnah, Al-Qur'an was sunnah. Dan siapakah para pendengar rahimani wa rahimakumullah, orang yang ketika itu hidup di zaman Nabi ketika diutus? Ya, tentu saja tidak ada seorang pun yang hidup di zaman itu yang menjadi sahabat, menjadi muridnya Nabi SAW, kecuali para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka langsung apa? Yu'allimuhumul kitab, merasakan ajaran langsung, ya, merasakan diajari langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi Al-Quran, demikian juga as-sunnah tadi. Ya. Dan sesungguhnya orang yang paling utama untuk kita ikuti adalah orang-orang yang seperti ini nih, ya. Orang-orang yang ilmunya langsung didapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan demikian juga apa? Orang-orang yang ibadahnya juga bagus, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya sempurna, pemahamannya sempurna, demikian juga ibadah mereka juga sempurna sebagai bentuk pengamalan terhadap ilmu yang mereka ajarkan ini. Allah sendiri mengatakan di sini, ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mereka telah diajari, ya, dan Rasul itu mengajarkan kepada mereka al-kitab wal hikmah, Al-Qur'an dan as-sunnah. Siapakah orang yang ketika itu hidup ketika Nabi sedang mengajarkan Al-Qur'an dan as-sunnah, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, meskipun mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Para sahabat sebelum datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di antara mereka yang masih menjadi musyrik, ya. Namun setelah datangnya Nabi, mereka menerima iman, ya, bersyahadat, bertauhid, mereka menjadi mulia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang itu dinilai dari kondisi dia yang saat ini, bukan dari bagaimana masa lalunya, ya. Karena semua orang memiliki masa lalu. Namun seorang itu dinilai dari bagaimana dia saat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan dalil-dalil tentang wajibnya mengikuti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an, ya. Di sini disebutkan ada 24 dalil. Kemudian pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang dalil-dalil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wajibnya mengikuti manhajnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak siaran kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kami pribadi dan juga para pendengar sekalian. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.